Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, petunjuk serta kita menjadi orang yang bertakwa insyaallah sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Mudah-mudahan dengan itu semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dalam kajian surah Al-Isra ayat 63 sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dhahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an mawfura. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahannam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Ayat ini pertama diperintahkan yaitu pergilah, artinya merupakan perintah untuk menjauh. Faman tabi'aka, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, minhum di antara mereka yaitu tidak beriman kepada Allah, sesungguhnya jahannam itu, neraka jahannam itu adalah tempat yang abadi bagi mereka ya, karena tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat kelak nanti orang-orang akan dapat menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat jazaukum atau balasan kalian, dan tidak ada dengan redaksi jazauhum atau balasan mereka, karena setan akan ikut bersama mereka dan juga mendapatkan sanksi yang sama, karena itu adalah menjadi sumber kesesatan dan keterbedayaan mereka. Untuk itulah dalam memahami ayat ini adalah iblis mengetahui bahwa dia juga akan terhukum dan dia juga tidak dapat mendebat Allah Subhanahu wa taala atas hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Maka ayat ini ketika disebutkan jazaa'ukum jazaa'an mawfura, ini adalah menandakan kata-kata jazaa'an mawfura adalah maf'ul mutlak dengan arti kata siksa neraka jahannam itu adalah memang betul-betul akan terpuaskan, artinya terpuaskan, tidak dapat dihindari lagi. Menurut kita perasaan itu akan sebentar, tapi sebentar itu di akhirat bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 200 tahun. Karena menurut riwayat satu hari itu ada yang mengatakan 1000 tahun atau lebih. Maka sungguh sangat mengerikan apabila kita sudah sampai, apabila mereka itu sudah sampai di neraka jahannam. Tapi apalah yang kita ingin katakan, ketika hidup di dunia mereka itu selalu tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Al-Ustaz Dr. Aryansah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat rangkaian ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa ayat ini konteksnya berbicara tentang setan yang menggoda dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak keturunan Adam. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Ustaz Fajrul bahwa neraka itu adalah tempat yang setimpal atau tempat bagi anak Adam atau keturunan Adam yang mau menjadi pengikut daripada syaitan. Nah, Allah mengatakan kepada syaitan, kalau memang kau sudah bersumpah bahwa engkau akan menyesatkan anak-anak dan keturunan Adam, maka pergilah, cobalah engkau menggoda mereka, cobalah engkau ingin menjerumuskan mereka ke jurang hitam kesesatan. Ya. Maka di sini Allah mengatakan, faman tabi'aka minhum, tapi aku sudah mengatakan dari sekarang, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang mengikutimu dari mereka, yaitu dari anak keturunan Adam itu, ya, fa inna jahannama jazaukum. Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya neraka jahannam itu adalah, ya, balasan setimpal bagi kamu, yaitu pengikut syaitan dan syaitan itu sendiri. Nah, lewat ayat ini juga kita dapat memahami sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadikan syaitan itu memiliki kemampuan untuk menggoda. Bukan syaitan itu yang memiliki kemampuan. Tapi dalam hal ini bukanlah berarti Allah Subhanahu wa taala ingin menjerumuskan hamba-hambanya, tidak. Karena manusia juga sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan yang lain sebagai, ya, tameng bagi mereka, sebagai penjaga diri mereka, itulah kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada iblis, syaitan, untuk menggoda manusia, tapi yang jelas bahwa kemampuan itu seiring telah pula diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan kepada manusia untuk melindungi dirinya dari godaan-godaan tersebut. Inilah yang kemudian kita sebut dengan, ya, peperangan abadi antara manusia dan iblis, ya, yang tidak akan pernah henti ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, sampai dunia ini berakhir. Justru karena itulah yang perlu kita bangun hari ini adalah kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala lewat kitab suci Al-Qur'an, lewat firman-Nya telah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita, ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana lagi, memberikan kita peringatan dan menakut-nakuti kita agar kita sadar bahwa ada musuh yang begitu luar biasa akan menggoda dan menghancurkan kita. Itulah iblis. Iblis pula telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menggoda anak Adam, bahwa kita akan digodanya. Oleh karena itu terkadang terasa pada diri kita bahwa yang tadinya kita semangat untuk beramal ibadah, yang tadinya kita semangat untuk berinfak dan bersedekah, tapi entah bagaimana datang pemikiran di dalam benak kita untuk menunda ibadah itu, untuk menahan infak dan sedekah kita, ya, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Bahkan, ya, tanpa kita sadari, secara bertahap dan pelan-pelan tanpa kita rasakan, kita mulai mengikuti hawa nafsu kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran inilah yang harus dibangun oleh umat Islam kapan dan dimanapun mereka berada, bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kita. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi dirimu. Ya, bagaimana mungkin muncul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah mengatakan syaitan itu musuh yang nyata bagi diri kita, sementara syaitan itu sendiri tidak pernah terlihat, tidak pernah abstrak, tidak pernah terlihat dan terindra oleh diri kita. Maka dapat dijawab di sini bahwa boleh jadi syaitannya tidak terlihat, tapi pengaruh itu dapat dirasakan dan dapat dilihat. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari pun, kalau ada orang yang berbuat kejahatan yang sangat sadis, ya, atau orang yang terus-terusan terperosok dalam kejahatan, maka kita katakan dengan bahasa dia telah kesetanan. ya, dia membunuh orang itu dengan sesuatu yang sangat sadis dan kesetanan. Artinya istilah-istilah seperti ini mungkin muncul dan pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pengaruh setan terhadap manusia itu jelas, nampak, sekalipun setannya sendiri tidak pernah nampak. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Arni. Dalam ayat ini ada dua pilihan. Pertama, pilihan itu dengan bahasa atau firman Allah Subhanahu wa taala, idhab. Idhab itu memang standar bahasanya artinya pergi. Tapi pergi di sini yang dimaksudkan adalah perintah untuk menjauhi. Ibaratkan orang dalam kehidupan sehari-hari, ketika anak-anak itu melihat sesuatu yang tidak bagus, ada orang tua lewat, maka orang tua itu akan mengatakan, anak-anak pergilah sana. Jadi pergi itu dalam arti kata adalah untuk perintah untuk menjauh dari hal tersebut. Yang kedua, pilihan kedua adalah paman tabi'aka minhum. Paman tabi'aka minhum, kalau seandainya perintah itu tidak dituruti, maka Allah Subhanahu wa taala, disitulah Allah memberikan ancaman. Ancaman apa? Yaitu akan masuk ke dalam neraka. Nerakanya adalah namanya Jahannam. Jazaukum jaza'an mawfura, artinya akan disempurnakan siksaan api neraka itu kepada orang yang tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini sebetulnya yang kita perhatikan di sini, kasih sayang Allah itu, Allah masih memberikan pilihan. Dengan pilihan itulah kita akan dapat berikhtiar, tentunya atas dasar kacamata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah jelaskan di situ, pilihan kedua itu yang akan memberatkan seseorang itu ke dalam api neraka. Apa pilihan kedua? Ketika dia tidak mampu melaksanakan perintah Allah, disuruh menjauh dari kekupurannya itu, disuruh jauh dari godaan-godaan setan itu. Tapi ternyata mereka itu malah lebih lengket dengan godaan setan itu ketimbang perintah Allah untuk menjauh dari godaan tersebut. Maka wajarlah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Ancaman itu adalah memang betul-betul ancaman yang dapat menjadikan seseorang itu akan dapat menyeretnya ke dalam api neraka. Bahkan dikatakan dalam tafsiran ayat ini, bukan orang-orang yang melanggar perintah Allah ini, tapi setan dan iblis juga akan ikut dalam ke dalamnya. Maka dengan hal seperti ini, marilah kita betul-betul merenungkan dalam setiap firman Allah itu mesti ada pilihan. Pilihan untuk berbuat baik, pilihan tidak berbuat baik itu tidak ada. Allah suruh memilih, tapi Allah memberikan ancaman ketika seseorang itu tidak bisa menjauhi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.